السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang tidak henti-hentinya memberikan dan melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, nikmat yang zahirah, nikmat yang batinah, yang sepatutnya kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizan Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa tema yang akan kita angkat dalam kajian kita di pagi hari ini berkaitan dengan permasalahan al-akhlaq wal-adab, akhlaq dan adab di dalam Islam. Dan ini termasuk di antara bahagian terpenting di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa Islam, dengan membawa syariat yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan dan membina akhlak dan adab manusia, agar kemudian mereka menjadi hamba-hamba Allah yang terbimbing dan terarahkan dengan adab dan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang dengannya mereka menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia, demikian pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, demikian pula Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu li'utammi masalih al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus dengan tujuan menyempurnakan akhlak yang salihah, baiknya akhlak manusia. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithu li'utammi makarim al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di tengah-tengah manusia ini. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulnya, menjadi khatamul anbiya'i wal mursalin, salah satu tujuan utamanya adalah untuk membina akhlak dan adab manusia, agar kemudian mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan akhlak mereka, yang mulia dengan adab mereka, sehingga mereka dicintai oleh manusia dan mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memilih Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai utusannya, sebagai pembawa risalah yang terakhir kepada umat ini, disebabkan karena Allah Jalla wa Ala mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah Azza wa Jalla memilih Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam karena Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah merupakan manusia terbaik yang memiliki hati yang suci, dengan disucikannya hati beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjadi Rasulullah dengan membawa akhlak yang mulia. Beliau bukan hanya memerintahkan kepada manusia untuk berakhlak dengan akhlak yang salihah, yang mulia, akan tetapi beliau juga mempraktikkan secara langsung dan memperlihatkan kepada manusia bagaimana akhlak yang mulia yang beliau miliki, agar kemudian mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan sebagai uswatun hasanah. Oleh karenanya Allah tabaraka taala telah mempersaksikan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Allah jalla wa ala menyatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung, memiliki akhlak yang mulia. Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksi atas kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin memiliki akhlak dan adab yang mulia, maka hendaknya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai panutannya. Barang siapa yang ingin menjadi seorang yang terarah, yang terbimbing dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang sempurna, maka hendaknya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang uswatun hasanah yang harus menjadi prinsip bagi kaum muslimin, yaitu dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Allah jalla wa ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakara Allah katsiran." Sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, pembimbing yang terbaik, contoh yang terbaik untuk kalian wahai kaum muslimin, bagi mereka yang mengharapkan bertemu Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya, dari mereka yang mengharapkan bertemu dengan hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan seorang hamba yang memiliki akhlak yang mulia, bahwa dengan kemuliaan akhlak maka seorang hamba akan diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia demikian pula di akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Innal muslim al-musaddid la yudriku darajat as-sawamil qawwam bi ayatillah bi husni khuluqihi wa karami daribatih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mampu mencapai tingkatan orang-orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, orang-orang yang rajin beribadah di malam hari dengan membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang mulia yang dimilikinya, dengan kemuliaan watak dan tabiat yang dimilikinya. Perhatikan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala mengangkat kedudukan seorang hamba dengan kemuliaan akhlak, dengan kebagusan akhlak yang dia miliki, mampu menyaingi orang-orang yang rajin beribadah, rajin berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukannya. Dengan budi pekerti yang dimiliki oleh seorang muslim, maka Allah azza wa jal memuliakan dia dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Dawud, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu amalan apapun yang paling berat dalam timbangan pada yaumul qiyamah, timbangan akhirah, daripada akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang paling berat pada timbangan yaumul qiyamah, ketika amalan saleh itu ditimbang dalam kehidupan akhirah, daripada akhlak yang mulia. Subhanallah. Demikian besarnya keutamaan seorang yang memiliki husnul khuluq, kebagusan akhlak, kesalihan akhlak. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi syirarkum?" Maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian. Al-zarzarunal mutasyaddiqun. Orang-orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang paling banyak berbicara. Orang yang banyak berbicara dengan penuh kebohongan, dengan penuh kepalsuan. Memaksakan diri untuk berbicara meskipun dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Berbicara dia berdusta. Berbicara dia tidak jujur dalam ucapannya. Banyak berbicara, sering mengolah kata. Akan tetapi dia tidak jujur dalam ucapannya. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Orang yang banyak berbicara, banyak mengolah katanya, dalam keadaan dia tidak jujur dalam ucapannya. Memaksakan diri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang terbaik di antara kalian? Ahasinukum akhlaqa. Yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Mereka inilah orang-orang pilihan. Mereka inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan akhlak, ini adalah merupakan sesuatu yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Usamah bin Syarif, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh rombongan orang-orang yang datang dari A'rab, dari Badu. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah. Di antara pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ma khairu ma utiyan nas?" Wahai Rasulullah, apakah yang terbaik dari pemberian yang diberikan kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqun hasan. Akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan adab yang saleh, adab yang mulia, seorang muslim, seorang mukmin akan menjadi mulia kehidupannya di dunia, demikian pula di akhirat. Lalu apa yang dimaksud dengan akhlak dan adab tersebut? Yang dimaksud dengan akhlak dan adab, al-akhlak adalah merupakan cara yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bermuamalah, dalam bergaul di antara sesama manusia. Itu akhlak. Kemuliaan dan kebaikan yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia bermuamalah di antara sesama manusia. Adapun al-adab, yang dimaksud adab adalah seorang hamba yang mengatur, yang mampu mengontrol dirinya agar senantiasa melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Baik hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan dia kepada sesama makhluk. Itu adab. Kemampuan seorang hamba untuk mengontrol diri, untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam safasiful umur, perkara-perkara rendahan, perkara-perkara yang tercela. Baik adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau adab dia kepada sesama makhluk. Adab kepada Rasulullah, adab kepada kaum muslimin, adab kepada yang lainnya dari kalangan manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia, beliau benar-benar telah menyampaikan kepada umat ini berbagai macam sifat-sifat yang mulia yang sepantasnya dimiliki oleh seorang muslim agar menjadi seorang hamba yang saleh. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, beliau mengajarkan kepada umat ini bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan penyampaian dan sabda-sabda beliau, akan tetapi beliau juga mempraktikkan langsung dengan perbuatan beliau, dengan kemuliaan beliau, sehingga disaksikan oleh keluarganya, disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan selama itu pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu semenjak kecilnya menyiapkan dirinya untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau sampai meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Selama 10 tahun Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apa yang disaksikan oleh Anas bin Malik selama melayani Rasulullah, selama berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau mengetahui betul bagaimana kepribadian, bagaimana tabiat, bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum turunnya ayat hijab, sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijab dari wanita yang bukan mahramnya, yang memerintahkan kepada para wanita untuk segera menutup tubuh-tubuh mereka dan tidak menampakkan aurat mereka, menutupnya dengan jilbab-jilbab mereka. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada seluruh wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Sebelum turunnya ayat hijab itu, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu biasa keluar masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam, masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ketika itu pun Anas bin Malik masih kecil, sehingga beliau benar-benar mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam rumah dan apa yang dilakukan di luar rumah. Dalam perjalanan Anas bin Malik mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga persaksian Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya adalah merupakan persaksian yang sangat kuat. Dan sebelum itu telah dipersaksikan pula oleh Allah azza wajalla, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula persaksian dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama Rasulullah di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mengetahui bagaimana kepribadian Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga dipersaksikan oleh istri-istri beliau. Termasuk yang diriwayatkan dalam hal ini adalah persaksian dari Sofiyah bintu Huyay, salah seorang di antara istri Nabi alaihi salatu wasallam yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan sebelumnya Sofia ini adalah seorang tahanan dari tahanan Yahudi. Beliau adalah keturunan Harun alaihi salam dari keturunan Bani Israel. Ini Sofia binti Huyai dalam peristiwa perang melawan Bani Quraizah. Sofia binti Huyai termasuk yang menjadi tawanan kaum muslimin. Lalu kemudian setelah itu dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan mahar dari pernikahan beliau kepada Sofia adalah dibebaskannya ia dari perbudakan. Lalu kemudian Sofia pun hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang disaksikan oleh Sofia? Kata Sofia radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Beliau pernah hidup bersama dengan orang-orang Yahudi, hidup bersama dengan ayahnya yang kafir. Namun beliau mempersaksikan kemuliaan dan keindahan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ada sebagian para sahabat, mereka bertanya kepada sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penjabaran dan aplikasi dari Al-Qur'anul Karim. Beliau mempraktikkan langsung dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, barang siapa yang ingin memperbaiki akhlak dan budi pekertinya, barang siapa yang ingin menjadi seorang yang beradab, maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupannya. Tentu apabila kita membahas secara rinci tentang akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu diperlukan ratusan bahkan mungkin ribuan pertemuan, karena begitu banyaknya ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh, apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan disebabkan karena singkatnya waktu ini, maka jangan sampai kita tinggalkan pula seluruhnya. Para ulama mereka banyak menulis di dalam tulisan-tulisan khusus yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan tentang makarimul akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antara kitab yang paling masyhur dan yang paling bagus dalam permasalahan ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad, khusus menjelaskan tentang adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mulai dari adab seorang terhadap dirinya sendiri, adab seorang terhadap sesama makhluk, sesama manusia. Namun pada kesempatan kita kali ini, ada beberapa akhlak dan adab yang ingin saya singgung, yang berkaitannya dengan permasalahan bermuamalah dalam pergaulan. Sebab seorang muslim yang ingin memiliki akhlak dan adab yang mulia, dia harus melakukan tiga hal adab yang berkaitan dengan adab. Adab yang pertama, adab seorang muslim kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara seorang hamba dalam bermuamalah dengan yang menciptakan dia, yang memberikan kepadanya rezeki. Maka ini juga berkaitan dengan permasalahan adat dan akhlak. Yang kedua, adat seorang bersama Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, adat seorang bersama dengan sesama manusia. Adab seorang muslim terhadap sesama manusia. Adapun yang pertama, adab seorang kepada Rabbnya, maka seorang muslim diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan dalam beribadah kepadanya, berserah diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dituntut dalam kehidupan dunia untuk menjadikan segala aktivitas ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan dia mengalihkan salah satu dari jenis ibadah yang dia lakukan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu dituntut bagi setiap hamba berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat, sholat hanya untuk Allah. Ketika dia berpuasa, berpuasa hanya untuk Allah. Ketika dia menyembelih, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Tabaraka wa taala. Tidak diperbolehkan menyembelih untuk kuburan. Tidak diperbolehkan menyembelih untuk tempat-tempat yang dianggap keramat. Tidak diperbolehkan menyembelih untuk daerah-daerah yang disangka di sana ada penguasa-penguasanya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Dia meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Dia meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ghaib. Tidak ada satupun di antara hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepadanya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci alam gaib, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara ghaib. Allah tidak menampakkan perkara ghaib itu kepada siapapun kecuali siapa yang diridhai dari kalangan para rasul. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, itu bukan karena Rasulullah mengetahui perkara gaib, bukan. Rasulullah menceritakan tentang hal-hal yang terjadi pada saat mendekati hari kiamat. Apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di alam akhirat. Dari proses penghisaban manusia sampai mereka masuk surga dan masuk neraka, itu bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Namun karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bukan sesuatu yang datang dari pribadi beliau, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu, Namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang mengaku-ngaku di antara manusia ini bahwa dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, dia mampu meramal nasib seseorang, apa yang akan terjadi pada orang ini di masa mendatang, maka ini adalah dusta. Ini adalah merupakan kebohongan yang besar. Sehingga di dalam Islam dilarang bagi seorang muslim untuk percaya kepada orang-orang tersebut, para tukang ramal atau orang-orang yang dianggap sebagai orang pintar, para dukun, paranormal dan yang semisal mereka. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataka hinan aw arrafan fasalahu fasaddaqahu bima yaqul, laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, para peramal, lalu dia bertanya kepadanya dan dia membenarkan apa yang dia sampaikan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ghaib hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh siapapun, tidak Jibril, tidak Mikail, bahkan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab akan terjadi hari ini, tanggal sekian, tahun sekian. Sudah sekian banyak orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sok pintar meramal kapan terjadinya hari kiamat. Sebelum tahun 2000, ada sebagian meramal bahwa tahun 2000 kiamat. Tahun 2000 sudah lewat. Setelah itu ada lagi yang meramal bahwa akan terjadi nanti tahun 2010. Datang tahun 2010, aman-aman saja. Ada lagi yang meramal bahwa kiamat itu pasti akan terjadi berdasarkan kalender ini dan itu. Kalender suku apa itu? Saya lupa. Akan terjadi pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Kiamat. Sampai dibuat filmnya. Film kiamat. Sampai sudah orang menjadi ketakutan. Ya. Sampai sebagian orang-orang bodoh, orang-orang yang jahil itu membuat perahu karena diperkirakan akan datang banjir yang besar. Ya. Minimal dia bisa selamat lah, terapung-apung di lautan. Sampai seperti itu. Lewat tahun 2012, aman-aman saja. Entah nanti ada lagi yang meramal tahun sekian, kadzabun, para pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan terjadinya hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'dadta laha." Apa yang kamu persiapkan menghadapi hari kiamat itu? Rasul tidak mengatakan terjadi tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian. Apa yang kamu persiapkan? Ini yang lebih penting. Persiapan menghadapi hari kiamat. Itulah yang ditanyakan oleh Nabi. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak banyak mempersiapkan dengan banyak sholat, banyak puasa. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini, "Demi Allah, saya tidak pernah merasakan sebuah kegembiraan yang lebih menggembirakan saya dari apa yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Saya mengetahui diri saya, kata Anas bin Malik, saya tidak mampu untuk bisa beramal seperti yang diamalkan oleh Rasulullah, seperti yang diamalkan oleh Abu Bakar, seperti yang diamalkan oleh Umar. Akan tapi saya cinta kepada mereka. Sehingga saya berharap berdasarkan hadis ini saya dikumpulkan bersama dengan mereka. Karena saya mencintai mereka. Subhanallah. Ini Anas bin Malik. Apalagi kita. Dibandingkan amalannya para sahabat, tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya. Namun karena kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita berharap semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan hamba-hamba Allah yang mulia itu. Jadi Rasulullah tidak mengetahui perkara ini. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang kapan terjadi hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ul bi'alam anha minas sa'ih. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Maksudnya, kalau yang bertanya saja malaikat ini enggak ngerti kapan terjadi hari kiamat, apalagi saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali seseorang meyakini bahwa ada di antara makhluk ini dari selain Allah yang mengerti tentang ilmu ghaib. Demikian pula adab bersama Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha untuk mengenal Allah, ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha mulia. Nama-nama Allah itu banyak. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mampu mengihsa, maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Apa itu ihsa? Kata para ulama, yang dimaksud mengihsa adalah mengetahui nama-nama Allah itu, kemudian memahami makna dan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dari al-asmaul husna. Kemudian beramal sesuai dengan kandungan yang terdapat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkannya. Misalnya, ketika seorang mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah Al-Ghafurur Rahim. Di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Dia mengetahui itu. Dia memahami itu. Maka dia pun merendahkan dirinya di hadapan Allah. Pada saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah ampunannya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Lalu disebut nama Allah, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan menyesuaikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, lalu kita sebutkan, lalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Begitulah adab seorang hamba kepada Allah. Di antara adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering berdoa, meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada makhluk. Tidak diperbolehkan seorang hamba ketika dia meminta rezeki, ya Rasulullah berikan kepadaku rezeki. Tidak diperbolehkan. Berdoa itu merupakan ibadah bahkan intinya ibadah yang khusus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mengatakan ya Rasulullah berikan kepadaku rezeki, ya Rasulullah berikan kepadaku kesehatan. Ini syirik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhur. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan sekali-kali engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu memberi manfaat dan kemudaratan kepadamu. Apabila engkau melakukan, berarti engkau ini termasuk di antara orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi mengatakan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Doa itu adalah merupakan inti ibadah. Dan Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepada siapa? Kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mengabulkan permohonan kalian. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ada permasalahan datang ke kuburan lalu kemudian minta kepada penghuni kuburan yang dianggap saleh, "Wahai Syekh fulan, wahai wali fulan," lalu kemudian meminta kepadanya. Orang yang mati itu sendiri membutuhkan pertolongan, bukannya kita yang meminta tolong kepadanya. Dia yang butuh mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Maka seorang yang meminta kepada selain Allah tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab. Dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang menyebabkan terhapusnya seluruh amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada sebagian bahkan kaum muslimin yang tidak mengerti kalau ada permasalahan datang ke kuburan. Dianggap pemilik kuburan ini saleh, mampu untuk menjadi perantara antara dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan syekh tertentu atau wali tertentu, lalu dia berdoa, "Wahai Abdul Qadir Jailani, berikan kepadaku ini dan itu. Wahai Syekh Yusuf, wahai Syekh fulan." Kalau di Jawa itu punya kebiasaan sebagian orang ziarah wali. Wali Songo. Songo itu artinya apa? Sembilan. Jadi wali sembilan. Katanya sekarang sudah bertambah jadi wali sepuluh. Tambah satu Gus Dur. Diwali. Kalau orang di Kalimantan mengatakan ada lagi yang ke-11. Ada wali di Banjarmasin. Yang mereka sebut sebagai guru ijai. Itu dianggap wali. Mungkin di daerah yang lain ada lagi wali, ada lagi wali. Datang ke sana. Diajari oleh sebagian gurunya. Kalau kamu punya permasalahan, datang ke kuburan. Bukannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan. Bahkan mereka mengajari sebuah hadis kepada para pengikutnya, mengatakan kepada mereka bahwa Rasulullah mengatakan, "Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur." Apabila kalian sulit untuk menyelesaikan satu problem, maka datangilah penghuni kuburan. La haula wala quwata illa billah. Sejak kapan Rasulullah mengatakan itu? Hadis syirik. Hadis palsu, hadis tidak ada asalnya dalam hadis, kitab-kitab hadis. Kok bisa disampaikan bahwa ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa mungkin Rasulullah mengajarkan kesyirikan kepada umatnya? Kalau kamu punya permasalahan, datang ke penghuni kuburan, minta. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepadaku, tidak perlu pakai perantara. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua keluhan manusia ini, semua, tidak ada yang tersamarkan. Jangan disamakan dengan pemimpin negara, enggak boleh disamakan. Kalau 10 orang datang ke Jokowi masing-masing menyampaikan keluhannya dengan satu suara, ya Jokowi kebingungan. Ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong. Ini ngomong apa ini? Bingung dia. Karena manusia terbatas pendengaran, terbatas akal, pemahaman, itu baru 10 orang. Gimana kalau seluruh rakyat Indonesia? Kondisi manusia yang minim pengetahuannya, minim apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ilmunya sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Siapapun yang meminta dari ujung timur sampai ujung barat, di satu waktu semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Allah mengabulkan permintaan mereka seluruhnya, tidak akan mengurangi rezeki Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Perbendaharaan rezeki bagi Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'uti kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr." Kalaulah seandainya manusia dari awal hingga akhir, dari kalangan jin dan manusia yang awal hingga akhir, mereka semuanya berada di satu tanah lapang, lalu kemudian mereka semua meminta kepadaku apa saja yang mereka inginkan, lalu aku berikan semua apa yang mereka inginkan, tidak akan mengurangi perbendaharaan rezeki Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke lautan kemudian diangkat. Ketika jarum masukkan ke lautan diangkat, surut enggak air laut itu? Tidak mengurangi sama sekali, tidak memberi pengaruh sama sekali. Perbendaharaan rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali, maka langsung minta kepada Allah. Nah, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, adab seorang hamba terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang hamba terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, meyakini beliau sebagai Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diutus ke tengah-tengah umat ini, tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah salah seorang ayah di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Sehingga siapa orang-orang yang mengaku ada nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendusta besar. Dan bahkan dia kafir, ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika awal meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian umat ini ada yang murtad, bergabung bersama dengan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan beliau berhasil menumpas mereka. Seperti adanya orang-orang yang mengaku muslimin sekarang ini yang berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Ajaran Ahmadiyah. Ini bukan ajaran Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan ajaran Islam sama sekali. Meskipun mereka mengaku sebagai muslimin, prinsip-prinsip mereka bukanlah prinsip-prinsip Islam. Di antara prinsip Ahmadiyah menyatakan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Nabi Isa alaihi salam telah wafat, telah mati. Lalu mereka seperti keyakinan kaum Nasara bahwa Isa alaihi salam yang disalib yang digantung di tiang salib, persis seperti ceritanya kaum Nasara. Bahkan dalam buku-buku yang dibagikan oleh orang-orang Ahmadiyah yang di Indonesia itu, yang diambil adalah film-film dari Nasara yang menyebutkan tentang digantungnya dan disalibnya Isa alaihissalam. Apakah seperti itu keyakinan Islam? Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa apa yang diyakini oleh kaum Nasara itu adalah keyakinan yang batil. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuh Isa alaihi salam. Mereka tidaklah menyalib Isa alaihi salam, akan tetapi diserupakan terhadap Isa di antara salah seorang muridnya yang terpilih untuk wajahnya dimiripkan seperti wajah Nabi Isa alaihi salam, lalu dialah yang kemudian ditangkap oleh pasukan Romawi ketika itu, oleh kaum Yahud. Adapun Nabiullah Isa alaihi salam dengan tegas Allah menyamakan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku mutawaffika. Kata para ulama tafsir yang dimaksud mutawaffika itu adalah munimuka. Aku menidurkan kamu. Kata wafat di dalam bahasa Arab itu tidak mesti mati. Wafat di dalam bahasa Arab ada dua makna. Mati dan tidur. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika mati dan yang belum mati ketika dia tidur. Jadi tidur juga disebut wafat. Maka makna dari firman Allah, inni mutawaffika, aku mutawaffika, maksudnya munimuka, membuat engkau tidur dan mengangkat Isa alaihissalam ke langit. Ahmadiyah mengatakan bahwa Nabi Isa telah mati. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengingkari dan mengatakan batilnya pemahaman tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadis mutawatir bahwa di akhir zaman Nabiullah Isa alaihissalam akan turun ke dunia menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan hukum Islam bersama dengan Imam Mahdi ketika itu, dan beliaulah yang kemudian membunuh Dajjal ketika dia keluar untuk menyebarkan kesesatan di berbagai penjuru dunia. Lalu kemudian setelah itu beliau hidup beberapa tahun dan meninggal di dunia seperti meninggalnya manusia yang lain. Ini diingkari. Hadis-hadis yang mutawatir yang menerangkan tentang turunnya Isa bin Maryam, Ahmadiyah mengatakan yang turun itu bukan Isa bin Maryam, tapi yang sifat-sifatnya mirip dengan Isa. Lalu siapa itu yang sifatnya mirip dengan Isa? Yaitu Mirza Ghulam Ahmad itu. Mirza Ghulam Ahmad ini. Jadi dia nabi, dia juga yang dikatakan mirip dengan Isa. Dia juga yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Dan di antara keyakinan Ahmadiyah menyatakan bahwa pintu kenabian belum tertutup. Masih terbuka. Jadi masih ada kesempatan. Siapa yang ingin mendaftar jadi seorang nabi, silakan. Kebetulan Ahmadiyah ini memilih Mirza Ghulam Ahmad lulus untuk menjadi seorang nabi. Kayak pegawai saja. Pendaftaran jadi pegawai ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Siapa saja yang mengaku sebagai nabi dari umat ini setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendusta. Bahkan dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qariban min thalathin kulluhum yaz'umu annahu nabi. Tidak akan tegak hari kiamat ini hingga munculnya para pendusta, para dajjal yang kurang lebih berjumlah 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi. telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya para pendusta itu. Maka adab kita bersama Rasulullah meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah yang terakhir yang diutus kepada umat ini. Di antara adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia di akhir zaman ini. Tidak diperbolehkan ada seorang pun dari kalangan umat ini yang boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegas menyatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani atau dari keyakinan-keyakinan yang lainnya, yang telah mendengarkan tentang apa yang aku bawa lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Termasuk penghuni neraka. Oleh karena itu, termasuk di antara ucapan yang mungkar ketika ada seorang yang membagi. Umat ini terbagi menjadi dua. Ada pengikut Nabi, ada pengikut wali. Kalau pengikut Nabi, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya zahir semua. Salat, salat lima waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji ke Baitullahil Haram, itu pengikut Nabi. Ada pula pengikut wali, yaitu pengikut ilmu lajunni. Ini syariatnya batin semua. Kalau sholat gak nampak dia di masjid, dia sudah sholat meskipun sedang duduk-duduk. Kalau puasa dia makan minum biasa, puasanya puasa batin, dan seterusnya. Secara zahir orang melihat dia kok tidak melakukan amalan apapun dari kesolehan, dari amalan saleh. Tapi batinnya menyatakan dia sedang beribadah di bawah naungan Ka'bah katanya. Kamu melihat zahirnya orang itu, dia ada di diskotik menari-nari bersama dengan orang-orang fasik, tapi sebenarnya dia sedang beribadah di bawah naungan Ka'bah. Masya Allah, ilmunya ilmu laduni. Lalu mereka mengatakan pengikut wali itu lebih afdal daripada pengikut Nabi. Ini kekufuran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak benar. Tidak ada yang dinamakan ilmu laduni di dalam syariat ini. Khadir yang bertemu dengan Musa alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada kaumnya secara khusus. Jadi punya syariat tersendiri, punya ilmu tersendiri. Demikian pula Nabi Allah Musa alaihi salam punya syariat tersendiri, punya ilmu tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan beliau, mengagungkan beliau, jangan merendahkan kedudukannya. Mengagungkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini semua termasuk adab kita bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu para sahabat dilarang mengangkat suara di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Teriak-teriak di depan Nabi, suara Nabi sekian, dia teriak di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tidak beradabnya dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau mengangkat suaramu, menjaharkan suaramu sebagian kalian terhadap sebagian yang lain di hadapan Rasulullah. Khawatir jangan sampai amalan kalian menjadi batal, terhapus amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Sampai ada seorang sahabat ketika turunnya ayat ini, sahabat ini memang suaranya kencang, suaranya keras. Kalau berbicara keras suaranya. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ketakutan Thabit bin Qais. Akhirnya beliau tidak berani bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di rumahnya aja. Di antara kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, tiap hari beliau mengajari para sahabat. Kalau ada yang tidak terlihat, beliau tanyakan, "Kemana si fulan? Si fulan ini kemana?" Beliau perhatikan. Sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kok sekian hari Thabit bin Qais tidak terlihat di majelisnya. Maka ditanyakan, "Kemana? Kemana dia? Apakah ada sesuatu yang menimpanya?" Lalu ditanyakan ke salah seorang tetangganya, Sa'ad bin Mu'adz. Dia mengatakan, "Oh, saya tidak mengetahui. Dia kelihatan baik-baik saja. Tapi saya tidak tahu alasan mengapa tidak menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Sa'ad bin Mu'adz mendatangi Thabit dan ingin bertanya apa sebabnya beliau tidak hadir. Maka Thabit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Turun ayat ini. La tarfa'u aswatakum. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan sampai terhapus amalan kalian. Sudah, saya sudah jadi ahli neraka ini," kata Thabit. "Saya jadi ahli neraka. Suara saya keras mengalahkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak ingin hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir suaranya keras." Lihat bagaimana pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara saja mereka tidak berani mengeraskan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan keluhan Thabit ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Sampaikan kepadanya, innahu min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga." Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, bahkan dalam hal suara mereka tidak berani meninggikan suara mereka. Kalau memanggil Rasulullah, tidak boleh memanggil, "Hei Muhammad," tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kalian memanggil Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil di antara kalian sesama teman. Kalau sama teman kan panggilannya ya dipanggil namanya enggak jadi masalah. "Hei Budi," misalnya, maaf kalau ada yang namanya Budi. "Hei Budi, hei Muhammad, hei Abdullah," enggak apa-apa. Kalau memanggil Rasul jangan. Panggil beliau dengan sesuatu yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, "Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala." Dimuliakan Rasulullah. Itu dalam hal memanggil saja. Lalu bagaimana lagi dengan seorang yang menyelisihi bimbingan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengeraskan suara saja tidak boleh. Apalagi sampai menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tidak diperbolehkan lagi. Apa yang diajarkan Rasul, itulah yang kita lakukan, itulah yang kita amalkan. Salat, pengen salat dengan bimbingan siapa? Harus dengan bimbingan Rasul. Kenapa kita mengangkat tangan? Tangan ini diangkat kemana? Sejajar dengan apa kita mengangkat tangan? Oh, sejajar dengan telinga, sejajar dengan pundak. Dari mana itu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita bersedekat ketika sholat? Karena Rasulullah mengajarkan itu. Kenapa setelah berdiri ruku, setelah ruku i'tidal? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Subuh 2 rakaat? Kenapa tidak semuanya 10 rakaat? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan khudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita salat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada amalan-amalan yang lainnya. Kita berusaha untuk dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang Rasulullah ajarkan, itulah yang kita amalkan. Yang Rasul tidak ajarkan, jangan kita amalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak berdasarkan perintah dan bimbingan dari kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh manusia. Dia lebih cinta kepada Rasulullah daripada kecintaannya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh manusia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin mengatakan kepadamu bahwa aku lebih cinta kepadamu ya Rasulullah dari seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri." Masih ada pengecualian. "Aku lebih cinta kepadamu ya Rasulullah daripada seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lamma ya Umar, hatta takuna ahabba ilayya min nafsik." Belum sempurna keimanan wahai Umar sampai engkau lebih cinta kepadaku daripada dirimu sendiri. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengoreksi kembali dan dengan penuh keyakinan mengatakan, "Sekarang aku menyatakan wahai Rasulullah bahwa aku lebih cinta kepadamu dari seluruh manusia bahkan terhadap diriku sendiri." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang sempurna keimananmu." Maka kita sebagai seorang muslim harus menjunjung tinggi Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Karena cinta kepada Rasulullah adalah merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah? Ikuti ajarannya, ikuti bimbingan dan tuntunannya. Itu syarat. Kalau seorang itu cinta kepada orang lain, maka dia akan berusaha mewujudkan sesuatu apa yang dicintai oleh orang tersebut. Ketika kita mengaku cinta kepada si fulan, kita akan berusaha untuk mencari sesuatu yang menyenangkan si fulan yang kita cintai. Makanya salah seorang penyair Arab mengatakan, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u." Kalau memang kecintaanmu itu jujur, engkau pasti taat kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintai, dia pasti taat. Kalau seorang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi dia tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah, kecuali hanya sekedar di lisan saja, hanya sekedar ucapan. Yang diperlukan itu adalah amaliyah, amalan seseorang. Mengaku cinta kepada Rasulullah, maka dia harus mengikuti apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, adab di antara sesama makhluk. Dan ini tentu pembahasannya lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Mencakup adab seseorang kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, dan kepada masyarakatnya secara umum. Namun di sini saya ingin meringkas dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidayni ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil janbi wa bin istabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Jalla wa'ala berfirman, dan hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Ini adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Jalla wa ala menjelaskan tentang adab seorang hamba kepada sesama manusia. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah, wa bil walidaini ihsanan. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Orang yang paling utama dan yang paling pertama yang seorang hamba harus berbuat baik kepadanya adalah orang tua. Oleh karena itu seringkali perintah untuk berbuat baik kepada orang tua di dalam Al-Quran Karim itu sering digandengkan dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Allah menetapkan agar jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua yang menjadi sebab engkau terlahir di dunia ini. Berbuat baik kepada mereka termasuk di antara amalan yang paling afdal, yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, taat kepada keduanya, senantiasa menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua tersebut, terutama ibu. Ibu ini lebih tinggi kedudukannya daripada ayah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ummak, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Disebut 3 kali, ibu. Lalu kemudian ayah. Kesempatan bagi seorang hamba ketika dia hidup masih bersama dengan orang tuanya, kesempatan untuk berbuat baik kepadanya. Jangan menyakiti orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang paling besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua termasuk di antara amalan yang paling besar keutamaannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disebutkan ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dia mengatakan bahwa dahulu saya menyukai seorang wanita seperti seorang laki cinta kepada seorang wanita, maka dia pun ingin menikahi wanita tersebut. Dia datang ke rumahnya lalu dia lamar. Ketika saya melamarnya, saya ditolak, kata orang. Saya ditolak, sakit hati dia. Akhirnya beberapa hari setelah itu ada lelaki yang lain yang masuk ke wanita tersebut untuk melamarnya kepada orang tuanya. Diterima. Menimbulkan kebencian dan kecemburuan bagi diri saya kepada wanita itu. Akhirnya dia mendatangi wanita itu lalu membunuh wanita tersebut. Lalu dia bertanya kepada Ibn Abbas, adakah satu amalan yang bisa menghapuskan kesalahan saya ini, yang menghapuskan dosa saya ini. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan tidak, sudah meninggal. Kata Ibn Abbas, kalau begitu engkau memperbanyak amal saleh. Perbanyak amal saleh. Taqarrab ila Allah mastata'at. Mendekatkan diri kepada Allah semampumu. Lalu setelah orang ini pergi, murid Ibn Abbas yang hadir ketika itu bertanya kepada Ibn Abbas, "Limadha sa'alta an hayati ummi?" Mengapa engkau bertanya tentang ibunya, apakah dia masih hidup? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah." Sesungguhnya aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbakti kepada seorang ibu. Kesempatan ma'asyiral muslimin, seorang hamba masih diberikan kesempatan hidup bersama ibunya atau bersama kedua orang tuanya atau salah satunya. Manfaatkan, berbakti kepadanya. Jangan menyakiti hati mereka. Kecuali apabila mereka memerintahkan kepadamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan engkau taat terhadap perintahnya. Namun dalam urusan yang lain, bermuamalah dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia, tetap diperintahkan. Tetap diperintahkan. Maka ini hubungan seorang hamba kepada orang tuanya. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah kepada seorang hamba terletak dari keridhaan kedua orang tua kepadanya. Kemurkaan Allah kepada seorang hamba terletak dari kemurkaan orang tua kepada anaknya. Maka perhatikan dirimu, bagaimana kedudukan engkau di hadapan kedua orang tuamu. Apakah engkau termasuk di antara seorang hamba yang berbakti kepada kedua orang tua, atau sebaliknya? Biasanya seorang yang dikenal durhaka kepada kedua orang tua, hidupnya menjadi sengsara. Sengsara di dunia sebelum sengsara di akhirat. Sengsara di dunia sebelum sengsara di akhirat. Banyak sekali kejadian seorang yang diketahui dia durhaka kepada kedua orang tuanya, lancang kepada orang tuanya, memperbudak orang tuanya, tidak menganggap orang tuanya sama sekali, dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Saya tidak ingin menceritakan kepada antum cerita dusta atau cerita maling kundang yang disulap menjadi batu. Itu cerita daerah, cerita rakyat, entah kebenarannya. Mungkin saja dibuat-buat cerita itu. Namun cerita tentang seorang yang durhaka kepada orang tuanya atau kepada salah satunya, yang menyebabkan Allah menghinakan dia di dunia, sengsara dalam kehidupan dunia sebelum di akhirat, itu banyak sekali kejadian. Kadang-kadang kita mendengar si fulan demikian, si alan demikian, hina di hadapan manusia. Orang-orang merendahkan kedudukannya sebelum dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peliharai, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bidil qurba, berbuat baiklah kalian kepada kerabat-kerabat kalian. Maka ini mencakup secara umum siapa saja yang ada hubungan kekerabatan, kedekatan antara seorang hamba dengan yang lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah keluarga. Pelihara adab dan akhlak di tengah-tengah keluarga kita. Bergaul dengan cara yang baik. Wahai para pemimpin rumah tangga, wahai para suami, berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik, istri-istri kalian itu. Bergaul dengan mereka dengan cara yang hikmah, dengan tujuan untuk menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Sebab status seorang istri itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya seperti tawanan kalian. Status seorang istri terhadap suami seperti tawanan. Terserah suami mau mengapakan. Nah, ketika seorang wanita telah berada di dalam kekuasaan seorang lelaki, maka tergantung dari kepemimpinan lelaki ini, apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia lakukan terhadap keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma haqqu zawjati ahadin 'alayhi?" Apa hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An tut'imaha idza tu'imt wa an taksuha idza kasait wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur ila fil bait." Di antara hak yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya adalah engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan. Jangan kamu makan membiarkan istri kelaparan. Dan engkau memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Jangan ketika engkau membeli pakaian untuk kamu, kamu lupakan memberi pakaian untuk istrimu. Hanya kamu yang ingin berdandan. Kamu harus seperti itu pula. Sebagaimana wajib bagi seorang istri berbuat baik kepada suami, demikian pula suami wajib untuk berbuat baik kepada istrinya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita punya hak untuk suami berbuat baik kepadanya sebagaimana wanita juga punya kewajiban untuk berbakti kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, "Inni la atazayyanu li imra'ati kama tatazayyanu li." Aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku juga berhias untuk. Aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku juga senang istriku berhias untukku. Jangan hanya menginginkan istri terus yang berhias di hadapan suami, istri terus yang baik di hadapan suami. Suaminya tidak begitu kepada istrinya. Ketika ada kekurangan, dia melihat istrinya ada hal-hal yang dia merasa tidak sinkron pada istrinya, maka langsung dia bereaksi keras kepada istrinya. Kamu kok tidak seperti Khadijah istri Rasulullah, kamu tidak seperti Aisyah. Lah kamunya tidak seperti Rasulullah, kamu menginginkan kebaikan dari istrimu, kamu tidak berbuat seperti itu kepada istrimu. Istri berhias berusaha sebaik mungkin di hadapan suami, lah suaminya pulang ke rumah menemui istrinya, lalu kemudian dia tidak melakukan persiapan-persiapan, dibiarkan gak mandi ketemu istri, bau badan ya. Istrinya juga malu untuk menyampaikan. Nah, ya. Sampai sempat ada berita yang terdengar bahwa ada kejadian ini, pasangan pengantin baru, akan tetapi suaminya enggak pandai untuk bersikap baik di hadapan istrinya. Tidak pandai untuk berhias di hadapan istrinya. Satu bulan enggak kuat istrinya, enggak kuat dengan bau badan suaminya. Cerai. Tinggal, enggak kuat. Jadi, sebagaimana kita mengharapkan kebaikan itu, demikian pula kita harus berbuat baik kepada istri kita. Wa antaksuha idza kasaita, berikan pakaian kepadanya ketika engkau pun berpakaian. Wa la tadribil wajh, ketika terjadi pertengkaran jangan mukul wajah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada tahapan-tahapan ketika seorang istri itu melakukan pelanggaran syariat, tidak langsung mukul gitu. Ada sebahagian suami ketika melihat kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri, ringan tangan, bukan ringan tangan dermawan, tapi ringan tangan mukul, dikit-dikit tah, pukulan. Nah, menganggap rumah tangga itu seperti ring tinju. Tidak jarang seorang istri akhirnya dia terpaksa keluar meninggalkan rumah dalam keadaan wajahnya itu sudah memar dipukul oleh suaminya. Ada tahapan-tahapan ketika istri bersara. Pertama, nasihati, tidak boleh, haram, ini tidak diperbolehkan. Masih belum mempan diulangi lagi. Maka yang kedua, wala tahjur illa fil bait, jangan engkau memboikotnya kecuali di rumah. Di rumah tampakkan sikap penginjaran. Saya enggak mau tidur satu ranjang dengannya. Dihajar, diboikot. Tapi ketika keluar rumah, jangan ditampakkan. Jangan diperlihatkan kepada tetangga. Cukup di dalam rumah saja. Di luar rumah seperti pasangan yang begitu mesra ketika mereka keluar. Ya enggak juga ditampakkan kemesraan di depan, bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya tidak menampakkan sesuatu bahwa di antara keduanya terjadi percekcokan seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa. Ada sebagian itu sampai, kalau tadi kita permisalkan rumah itu seperti ring tinju, sampai keluar ring. Perkelahian itu sampai keluar rumah, teriak, fulan teriak, fulana juga ikut teriak. Yang ini bawa palu, yang satunya bawa skop. Benar ini terjadi. Tetangga keluar, ini ada apa? Ternyata pertengkaran rumah tangga. Yang paling disayangkan kalau seorang mengerti agama, mengerti syariat bahwa yang demikian ini tidak pantas dilakukan oleh suami istri, justru mereka lah yang melanggarnya. Akhirnya kadang-kadang ketua RT yang menjadi yang berusaha menyelesaikan permasalahan mereka. Sampai ada RT mengatakan, ketua RT mengatakan, seharusnya kalian-kalian yang kelihatan memakai pakaian Islami, ya, yang sudah sekian belajar tiap hari mengikuti pengajian, semestinya kalian yang menasehati saya. Kok kalian datang untuk saya menyelesaikan perkara kalian? Mestinya kalian yang menasehati saya. Ini tidak. Ketua RT-nya orang awam, tidak mengerti. Kok mereka datang untuk dia yang diminta menyelesaikan perkara mereka? Aneh. Dijaga adab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. La tuqabbih. Tidak boleh seorang suami ketika marah kepada istrinya mengatakan qabbahallahu wajhah. Semoga Allah memperburuk wajahmu. Jangan. Ya. Semoga Allah memperburuk wajahmu. Setelah itu kamu datangi lagi dia. Ini tidak sepantasnya. Tidak mempan pada tahap yang kedua ini. Maka tahap yang ketiga, boleh dipukul. Tapi itu tadi, jangan memukul wajah. Tidak diperbolehkan memukul wajah. Wajah itu adalah barang yang paling mulia, yang paling berharga yang ada pada tubuh manusia. Oleh karena itu, pertandingan tinju dan yang semisalnya itu haram hukumnya di dalam Islam. Arahnya selalu wajah. La tadribil wajah. Jangan engkau memukul wajah. Dan Nabi alaihi salam mengatakan wadrib hadarban ghairu mubarrih, ketika engkau memukulnya, pukul dengan pukulan yang tujuannya mendidik, bukan pukulan yang meninggalkan bekas. Apalagi yang menyebabkan cacat. Pukul sudah memar. Pukul akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Kakinya patah ditendang oleh suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan adab yang baik. Berbuat baik kepadanya. Allah memerintahkan berbuat baik kepada tawanan yang kafir, apalagi ini kepada seorang istri. Demikian pula sebaliknya, seorang istri harus memahami hak-hak suami untuk dia jalankan, untuk dia tunaikan dalam rumah tangganya. Sebab seorang istri ketika dia menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada suami, maka jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Kalaulah seandainya aku boleh memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Karena begitu besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang suami, seorang istri harus menjadi seorang wanita salihah. Wanita salihah adalah seorang wanita yang selalu tunduk kepada suaminya, taat kepada suaminya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalatil jannata min ayyi abwabil jannati syaat. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya dan dia memelihara kemaluannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan jaminan surga, dia memasuki surga itu dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dari pintu saja, dari pintu mana saja yang dia inginkan. Cukup dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, selama bukan dalam perkara maksiat. Kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya. Ketika suami marah, jangan dilawan dengan kemarahan. Jangan. Ketika suami marah, jangan kemudian seorang istri juga naik pitam, ikut marah. Suami membesarkan suara, istri tidak mau kalah. Kamu juga begini dan begitu. Nah, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya kalau melihat suaminya marah, ya, maka seorang istri harus membawa diri. Diam. Diam. Dia berusaha menenangkan suaminya, menghilangkan kemarahan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi khairi nisaikum bi nisa'i ahli jannah? Maukah aku beritakan kepada kalian tentang wanita-wanita yang menjadi ahlul jannah, yang menjadi penghuni surga?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-wadudul wadu al-waludul a'udu ala zawjiha." Seorang wanita yang pencinta kepada suaminya, seorang wanita yang melahirkan anak untuk suaminya, seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya, allati idza azat au udhiyat ta'khudhu bi yadi zawjiha wa tad'u yadaha fi yadihi thumma qalat la adhuku ghamdan hatta tarda. Seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya, yang ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia segera datang kepada suaminya. Dia ambil tangan suaminya, lalu dia letakkan di tangannya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Wahai suamiku, aku tidak bisa merasakan tidur yang nyenyak, tidur yang tenang, sampai engkau ridha." Ada enggak istri yang seperti ini sekarang ini? Hah? Masih ada? Enggak ada, Pak ya? Insyaallah lah, masih ada lah, insyaallah. Insyaallah masih ada. Dan kita berusaha untuk menumbuhkan generasi-generasi yang akan menjadi istri-istri salehah yang seperti ini. Yang bukan pemarah, yang selalu menenangkan kemarahan ketika terjadi di dalam rumah tangga itu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula adab seorang pemimpin dalam rumah tangganya ketika mendidik anaknya. Perhatikan pendidikan anak. Orang tua bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya. Dan orang tua memiliki peran yang paling besar dalam membentuk karakter anak, membentuk akhlak dan adab dari seorang anak. Sampai disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa mayoritas rusaknya anak, rusaknya akhlak dan adab mereka, faktor terbesarnya adalah orang tua. Dalam hal ini seorang ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah sebagai seorang muslim. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan? Kenapa dia menjadi Nasrani? Kenapa dia menjadi Yahudi? Atau menjadi Majusi? Atau akhlaknya akhlak orang-orang kafir? Orang tuanya. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu jadi berubah. Lingkungan. Orang tua yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan keluarga. Tidak mengarahkan anak tersebut berada di sebuah lingkungan yang dapat merusak akhlak mereka, merusak keimanan mereka, merusak karakter mereka. Orang tua bertanggung jawab. Penting untuk menjaga lingkungan. Lingkungan dalam rumah tangga dan lingkungan di sekitar rumah kita. Kadang-kadang kita sudah berusaha memperbaiki lingkungan di dalam rumah tangga kita, tapi anak ini kan bermain di luar. Ketika dia bermain di luar, dia bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menyebabkan dia menjadi rusak. Dan itu sangat mempengaruhi lingkungan di luar rumah tangga. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. 99 telah ditumpahkan darahnya. Ini kalau 99 orang mati di tangannya, biasa kita mengatakan pembunuh berdarah dingin. Sadis ini orang. Tapi subhanallah hatinya masih terbuka, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia enggak tahu caranya. Apakah masih ada pintu taubat baginya? Maka dia mencari orang yang kira-kira bisa memberi nasihat kepadanya. Bertemulah dia dengan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Taunya ibadah tapi tidak mengerti ilmunya. Nah ini bahaya. Kalau kelihatan seorang itu senang ibadah, ibadah, ibadah. Tapi tidak pernah menuntut ilmu. Bodoh terhadap ilmu syariat. Seringkali membawa kemudaratan. Maka orang ini, pembunuh berdarah dingin ini, meminta nasihat kepada orang itu, ahli ibadah tersebut. Adakah jalan bagiku untuk bertaubat? Kata orang ini, setelah mendengar dia membunuh 99 nyawa, tidak ada pintu taubat bagimu. Terlalu banyak dosa yang kamu lakukan. Kira-kira itulah yang dia sampaikan. Dibuat putus asa orang ini. Akhirnya ketika mendengarkan itu, mau gimana lagi dia? Akhirnya dia bunuh ahli ibadah ini. Lihat, memudaratkan dirinya sendiri akhirnya. Jadi 100 dibuat putus asa dia. 100 jiwa telah dia tumpahkan. Tapi dia masih berusaha. Mungkin saja ada orang akan memberi solusi terbaik untuknya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang alim berilmu. Maka dia bertanya, apakah ada cara saya untuk bertaubat? Apakah Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat? Kata hamba yang alim ini, siapa yang akan menghalangi engkau apabila engkau hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketahuilah, lingkunganmu ini lingkungan yang buruk. Tinggalkan kampungmu itu. Kamu berangkat ke kampung fulan. Di sana terdapat kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kampungmu yang buruk ini. Akhirnya dengan tekad yang kuat, niat yang sadiqah, niat yang jujur, dia tinggalkan kampung halamannya dengan tujuan untuk mendatangi kampung yang di sana terdapat kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallah, di tengah perjalanan meninggal hamba Allah ini. Akhirnya berselisih antara malaikatur rahmah dengan malaikatul azab. Ada yang ingin mengambilnya, malaikat rahmat ingin mengambilnya, malaikat azab juga ingin menyiksanya. Terjadi perselisihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjadi hakim di antara mereka berdua. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi agar tempat kematian hamba ini lebih didekatkan kepada kampung yang dia akan tuju. Lalu kemudian hakim dari malaikat yang mengatakan, kalian ukur. Ukur siapa yang lebih dekat jaraknya ke kampung yang buruk atau kampung yang baik. Maka dialah yang berhak untuk mengambilnya. Ketika diukur, dia lebih dekat ke kampung yang saleh. Maka diambil oleh malaikatul rahmah. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa lingkungan sangat-sangat mempengaruhi. Kita berusaha untuk memberikan lingkungan bagi keluarga kita, lingkungan yang saleh, tetangga yang saleh, agar kemudian anak tersebut dididik dengan didikan yang benar. Kita dalam rumah tangga berikan pendidikan yang benar. Ayah, ibu berusaha untuk memperlihatkan akhlak yang mulia di hadapan anaknya. Jangan memperlihatkan hal-hal yang buruk di hadapan anak, karena itu akan dicontoh oleh anak tersebut. Ketika seorang ayah tahunya memukul istrinya, memukul ibu dari anak ini, sedikit kesalahan, terjadi pertengkaran, ribut, anak-anak melihat, itu akan berpengaruh kepada anak tersebut, sehingga dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang di tengah-tengah keluarganya. Seorang pemimpin rumah tangga harus berusaha untuk terus mengarahkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat, bersabarlah engkau dalam memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka ketika di usia 10 tahun belum juga salat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat-tempat pembaringan mereka. Anak-anak para sahabat itu semenjak kecil sudah dilatih menjalankan syariat, bahkan puasa. Puasa seorang menahan diri dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari, itu anak-anak masih kecil dilatih oleh orang-orang tuanya untuk berpuasa pada saat itu. Padahal ketika itu awal kali disyariatkannya berpuasa, yaitu kewajiban menjalankan puasa Asyura. Belum diwajibkan di puasa Ramadan. Puasa Asyura 10 Muharram. Ketika itu sempat diwajibkan. Para sahabat mendidik anak mereka untuk ikut berpuasa. Sampai ketika di antara mereka ada yang kelaparan, ingin makan, diberi mainan. Diberi mainan supaya mereka lupa dengan makanan. Sampai mendekati waktu berbuka puasa, lalu mereka pun berbuka bersama dengan orang tuanya. Dididik anak itu semenjak kecil. Anak wanita jangan karena masih kecil nggak perlu pakai jilbab misal, dibiasakan. Ya. Ketika dia dewasa, dia merasa jilbab itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah kewajiban. Dia merasa risih untuk keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak menutup auratnya. Maka dibiasakan sejak kecil. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban seorang muslim untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan keluarganya. Demikian pula dengan kerabat yang lain. Berusaha menyambung silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsatalahu fi atharihi, ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsalahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang senang dibentangkan dan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim, menyambung hubungan antara kerabat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Dan yang lainnya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menyambung hubungan dengan kerabat dan berbuat baik kepada mereka. Ini sudah mendekati jam 12. Kita baru sampai kepada pembahasan berbuat baik kepada dzil qurbah, kerabat. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain. Mungkin pada sesi yang kedua, esokan hari. Besok insyaallah taala akan kita lanjutkan kepada adab-adab yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian. Hingga jam 12 kami persilahkan. Ada pertanyaan, namun tidak berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Apakah setiap selesai sholat fardu Nabi berdoa, dan apakah mengangkat tangannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat termasuk diantara ibadah yang telah dijelaskan tuntunan dan tata caranya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik salat itu sendiri, demikian pula amalan-amalan setelah salat. Adapun berkaitan dengan masalah berdoa setelah salat fardu, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di penghujung salat atau dalam bahasa syariatnya duburus salawat, di penghujung salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dan berdoa. Dan banyak sekali dalil-dalil yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir dan doa tersebut. Di antaranya zikir yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi wasallam adalah beristighfar selesai salat. Dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Demikian pula membaca ayatul kursi. Demikian pula bertasbih, bertahmid dan bertakbir dengan beberapa cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang sahih menjelaskan 33 kali mengucapkan subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, lalu disempurnakan dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 34 kali takbir. Dalam riwayat yang lain tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Dalam riwayat yang lain tasbih 11 kali, tahmid 11 kali, takbir 11 kali. Dalam riwayat yang lain tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali dan tahlil la ilaha illallah 25 kali. Seluruhnya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saja yang diamalkan oleh seorang muslim, maka dia telah melakukan suatu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau berdoa. Ada doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hanya yang menjadi permasalahan, apakah doa tersebut diucapkan sebelum salam atau diucapkan setelah salam? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Sebagian menyebutkan bahwa doa diucapkan dan dipanjatkan setelah sholat selesai salam. Sebagian para ulama mengatakan bahwa doa itu dipanjatkan sebelum salam, setelah tasyahud dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena salat merupakan tempatnya berdoa. Di dalam salat dianjurkan seorang untuk memperbanyak doa. Doa di dalam salat lebih afdal daripada berdoa di luar salat. Dan termasuk di antara waktu dan tempat dianjurkannya seorang berdoa adalah di penghujung salat, yaitu setelah tasyahud dan sebelum salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tasyahada ahadukum falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang kalian selesai bertasyahud, maka hendaknya dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu dari siksaan neraka dan dari siksaan kubur dan dari fitnah kejahatan hidup dan mati dan dari kejahatan, dari fitnah kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa." Lalu kemudian dia memilih doa apa saja, permintaan apa saja yang dia inginkan, silakan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan sebelum salam. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan doa di penghujung salat itu lebih afdal untuk diucapkan sebelum salam daripada diucapkannya setelah salam. Seperti yang diriwayatkan, "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Diriwayatkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan." Dan doa-doa yang lainnya ini dianjurkan untuk diucapkan sebelum salam, setelah tasyahud. Adapun setelah salam, maka dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bagaimana sebaiknya sikap seorang muslim pada Jokowi di tengah banyaknya persoalan yang terjadi? Setiap presiden pasti ada persoalannya. Namanya pemimpin negara, pasti banyak persoalan, banyak permasalahan. Kewajiban kita sebagai rakyat, kewajiban kita sebagai rakyat adalah taat kepada penguasa, taat kepada pemimpin negara kita, bagaimanapun kondisi pemimpin negara kita. Dan Jokowi adalah seorang presiden yang muslim. Meskipun dengan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan beliau sebagai manusia, maka yang wajib bagi kita taat kepada penguasa. Ini termasuk di antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Dengan diangkatnya dan diresmikannya dia menjadi presiden, maka secara otomatis kita sebagai rakyat telah menyatakan baiat untuk taat kepada pemimpin negara kita. Apabila dia memerintahkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan untuk taat. Namun dalam hal-hal yang lainnya, tetap kewajiban kita untuk taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir, fa innahu man faraqa al-jama'ah thumma mata, mata bitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat hal-hal yang dia benci dari pemimpinnya, sabar. Nabi tidak mengatakan, keluar kalian, berkuar-kuar, demo, lakukan pengrusakan, lakukan pemberontakan, lakukan perlawanan, tidak. Falyasbir, sabar, itu perintah Nabi SAW. Sebab barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia meninggalkan ketaatan padanya, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Dia termasuk seorang yang melakukan dosa besar. Oleh karena itu di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada penguasa meskipun penguasa tersebut adalah seorang yang zalim. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa sayakunu ba'di a'immatun qulubuhum qulubu syayatin fi jithman ins." Dan akan muncul setelahku para pemimpin-pemimpin, hatinya hati syaitan. Bisa dibayangkan hatinya hati syaitan yang berjasad manusia. Jasadnya hanya manusia, tapi hati-hati syaitan. Gimana penggambaran hati syaitan? Berarti kalau pembunuh itu gak mikir, lebih berharga sayap, lebih berharga nyamuk daripada membunuh manusia. Hatinya hati syaitan. Insyaallah Jokowi belum seperti itulah. Ini hatinya hati syaitan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan pada kami ya Rasulullah jika mendapatkan demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa athi'. Wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak fasma' wa athi'." Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu meskipun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Kita sudah pernah enggak dipukul punggungnya? Belum, dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak demikian. Meskipun mereka memukul punggungmu, maksudnya meskipun mereka menyiksamu, menzalimi kamu, merampas hartamu, tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasa. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebaikan penguasa adalah kebaikan bagi rakyat. Dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa, pengingkaran secara terang-terangan, itu akan menimbulkan kerusakan dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah, tidak boleh membicarakan kejelekan penguasa di podium-podium, di pengajian-pengajian umum, di khalayak ramai. Tidak boleh. Tidak boleh menceritakan tentang kejelekan Jokowi begini, Jokowi begitu, harus begini, harus begitu. Berceramah di khutbah Jumat, di pengajian-pengajian umum, tidak diperbolehkan. Sebab yang demikian akan menimbulkan emosi masyarakat terhadap penguasanya. Dan itu sangat berbahaya bagi ketenteraman dan keamanan sebuah negeri. Lalu solusinya gimana? Ketika melihat kesalahan, nasihati dengan cara rahasia. Kalau kita punya kenalan misalnya di kalangan para petinggi, kirim lewat para petinggi itu surat, sampaikan kepada presiden atau sampaikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab dalam perkara-perkara tersebut. Nasihati dengan cara yang hikmah, tidak dengan cara yang brutal di hadapan masyarakat untuk membangkitkan emosi masyarakat marah kepada penguasanya. Tidak diperbolehkan, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada ay yansaha lidhi sultan falyansahu sirran wa la yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, nasihati secara rahasia, jangan dia menampakkannya secara terang-terangan. Fa in qabilahu fadzab. Wa illa faqad adza ma 'alayhi. Kalau ternyata pemerintah itu menerima, penguasa itu sudah menerima nasihatnya, itulah yang kita inginkan. Tapi ternyata setelah disampaikan nasihat, pemerintah belum menerimanya, maka dia telah menunaikan kewajiban sebagai rakyat untuk menyampaikan nasihat, dan dia telah menyampaikan tugasnya. Sudah. Kemudian diantara kewajiban kita sebagai rakyat adalah banyak-banyak mendoakan untuk kebaikan penguasa. Kebaikan penguasa adalah kebaikan bagi negara kita ini. Kata Al-Auza'i rahimahullah, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha lis-sultan." Kata Fudhal bin Iyad rahimahullah, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang doa ini pasti terkabulkan, aku akan mendoakan untuk kebaikan penguasa. Karena baiknya penguasa akan menyebabkan baiknya negeri tersebut. Ini kewajiban kita sebagai rakyat terhadap penguasa kita. Sudah selesai. Ya, ini insyaallah di pertemuan yang berikutnya pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab pada pertemuan yang kedua insyaallah taala besokan hari. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita dan membimbing kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan yang baik di antara sama manusia. Sampai di sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.